as-sunnah yang merupakan husnul hasin, merupakan benteng yang kokoh yang akan melindungi seorang muslim dari penyimpangan dan kesesatan. Karena as-sunnah merupakan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka setiap seorang muslim yang berpegang dengan sunnah, maka mereka akan terjaga dari kemungkinan-kemungkinan penyimpangan.